Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya rabbana yassir umurana wa yassir umur walidina wa yassir umur masyayikhina wa yassir umur ma'hadina wa yassir umur muallimina wa yassir umur man a'ana ma'hadana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini ya Allah, Engkau yang mentakdirkan kami di tempat ini ya Allah, maka sebagaimana Engkau telah mentakdirkan kami berkumpul di tempat ini, maka takdirkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mempermudah kami bisa duduk-duduk di tempat ini ya Allah, maka permudah kelak kami duduk-duduk di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya ya Allah ahli surgamu. Jadikan kami semuanya ya Allah ahli surgamu, ahli surgamu, ahli surgamu ya Allah. Jangan sampai ya Allah ada orang yang duduk di tempat ini menjadi ahli nerakamu ya Allah. Jangan ya Allah. Kami tidak rela siapapun yang duduk mendengarkan suara ini menjadi ahli nerakamu. Kami tidak rela ya Allah. Maka jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah. Wahai zat yang melihat hati, maka lihatlah hati kami ya Allah. Lihatlah hati kami ya Allah. Hati kami ada apa? Lihatlah, lihatlah ya Allah. Jika hati kami ada dendam ya Allah, maka hilangkan kedendaman itu ya Allah. Ganti dengan kecintaan sesama kami ya Allah. Jika hati kami ya Allah ada iri ya Allah, maka gantilah dengan kecintaan ya Allah. Kami tidak mau masuk neraka gara-gara dendam. Kami tidak mau masuk neraka gara-gara iri hati ya Allah. Kami tidak pengen masuk neraka ya Allah gara-gara sombong ya Allah. Maka bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Penyakit batin lebih parah daripada penyakit zahir ya Allah. Jika anggota tubuh kami sakit zahirnya ya Allah, itu akan kami rasakan sakit di dunia saja ya Allah. Akan tapi jika yang sakit hati kami ada dendam, ada sombong, maka akan menjadikan kami sengsara di hari kiamat ya Allah. Maka kami tidak pengen ya Allah hati kami kotor ya Allah. Maka bersihkan hati kami ya Allah. Wahai Zat yang membersihkan hati, maka bersihkan hati kami ya Allah. Kami rindu seperti hatinya para ulama ya Allah, yang mereka tidak ada dendam ya Allah, yang mereka tidak ada sombong ya Allah, yang mereka tidak ada iri hati ya Allah. Kami pengen ya Allah hati-hati seperti itu ya Allah. Maka tidak ada Zat yang bisa memberi kecuali Engkau ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehari kami banyak lupa darimu ya Allah. Sesaat-sesaat kami ingat kepadamu ya Allah. Padahal nikmatmu sangat banyak. Mulai kami bangun tidur hingga kami mau tidur lagi, itu adalah nikmatmu ya Allah. Akan tapi kami ingatnya sesaat-sesaat ya Allah. Kadang kalau kami kumpul di tempat ini kami ingat kepadamu, akan tapi di saat kami pulang kadang kami lalai ya Allah. Alangkah teledor dan hinanya kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami untuk kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Dalam keadaan duduk kami ingat kepadamu, dalam keadaan berdiri kami ingat kepadamu, dalam keadaan tidur mau tidur kami ingat kepadamu, bangun tidur pun ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami kurang amanah ya Allah dengan kewajiban-kewajiban yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Urusan kurang amanah ya Allah. Urusan sholat kami kurang amanah ya Allah. Urusan sholat kami kurang amanah ya Allah. Kadang kami lebih mementingkan pekerjaan kami ya Allah daripada sholat ya Allah. Kami kurang amanah ya Allah, maafkan kami ya Allah. Dengan harta kami pun kami kurang amanah ya Allah. Dengan harta kami pun ya Allah kami kurang amanah. Kadang kami ya Allah masih senang ya Allah makan harta yang bercampur-campur ya Allah. Kadang kami ya Allah masih susah ya Allah, bahkan tidak senang ya Allah Kalau total mencari rezeki yang halal, ya Allah, masih senang yang bercampur-campur, ya Allah. Kami belum amanah dalam urusan rezekimu, ya Allah. Dan juga kami, ya Allah, para suami, ya Allah, belum amanah, ya Allah, untuk mengayomi istri-istri kami, ya Allah. Kami sering lupa mendidik istri-istri kami, ya Allah, sehingga istri kami melanggarmu. Itu adalah keteledoran para suami, ya Allah. Istri kami berani membuka aurat, itu adalah keteledoran kami, ya Allah. Jangan kau salahkan istri kami, ya Allah, salahkan kami, ya Allah. Akan tapi kami selalu minta bimbinganmu, ya Allah. Kami selalu minta bimbinganmu, ya Allah. Jadikan kami suami yang amanah, yang bisa mendidik istri kami dengan pendidikan yang sebenarnya, ya Allah. Kadang kami pun menemukan, ya Allah, ada seorang istri gak sholat. Hakikatnya yang salah bukan istri kami, ya Allah, akan tapi kami para suami, ya Allah, kurang amanah, kurang ajak kepada istri kami, ya Allah. Akan tapi sekarang kami mengadu kepadamu, ya Allah. Jadikan kami para suami yang amanah, ya Allah, sehingga bisa mengajak istri kami, ya Allah, untuk menjadi ahli surga, menutup auratnya, ya Allah, menjadi ahli sholat, ya Allah, menjadi ahli Al-Quran. Bantulah kami para suami, ya Allah. Begitu juga, ya Allah, para istri, ya Allah, bantu mereka, ya Allah, untuk senantiasa muda, ya Allah, untuk menerima, ya Allah, kebaikan dari suaminya, ya Allah. Bantu mereka para istri, ya Allah, untuk nurut patuh kepada suaminya, ya Allah. Bantulah istri-istri kami, ya Allah, untuk senantiasa patuh nurut kepada suami-suaminya, ya Allah. Jikalau ada seorang istri yang suka bangkang, ya Allah, ada seorang istri yang gak patuh kepada suaminya, ya Allah, maka sungguh kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan istri kami, ya Allah, istri seperti Siti Fatimah Az-Zahra, ya Allah. Jadikan istri kami, ya Allah, seperti istri Siti Aisyah, ya Allah. Jadikan istri kami, ya Allah, istri seperti Siti Khadijah, ya Allah, yang mereka selalu mengutamakan urusan suami, ya Allah, yang mereka selalu mengedepankan kepatuhan kepada suami, ya Allah. Ya Allah, kami para orang tua, ya Allah, kurang amanah, ya Allah, mendidik putra-putra kami separuh-separuh, ya Allah, mendidik putra-putri kami, ya Allah, belum sempurna, ya Allah, sehingga ada putra-putri kami yang membuka aurat, ada putra-putri kami, ya Allah, melanggarmu, meninggalkan sholat. Kami kurang amanah, ya Allah, sebagai orang tua, ya Allah. Kami kurang amanah sebagai orang tua, ya Allah. Maka bimbing kami, ya Allah, untuk bisa amanah, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk bisa amanah, mendidik putra-putri kami, ya Allah, dan jadikan putra-putri kami, ya Allah, orang-orang yang soleh solehat. Putra-putri kami, ya Allah, jadikan orang-orang yang soleh solehat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lidah ini, ya Allah, banyak nyebut selainmu, ya Allah. Lidah ini, ya Allah, banyak menyebut selainmu, ya Allah. Bahkan lidah ini, ya Allah, lebih senang, ya Allah, dipakai melanggarmu, ya Allah. Maka ampunilah dosa lidah, ya Allah. Ampunilah dosa telinga, ya Allah. Ampunilah dosa anggota tubuh kami, ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini, ampunilah dosa-dosanya. Siapapun yang duduk di tempat ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Khususnya, ya Allah, dosa istri kami, pasangan kami, ampunilah, ya Allah. Dosa suami kami, ampunilah, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah, ampunilah. Dan dosa orang tua kami, ya Allah, ampunilah. Orang tua kami, ya Allah, yang sudah mulai tua, sudah mulai keriput, ya Allah, kulitnya, jalannya sudah mulai membungkuk, ya Allah. Cintailah beliau, ya Allah. Sayangilah beliau, ya Allah. Bimbing beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, ya Allah, bimbing beliau-beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kami enggak rela orang tua kami mati dalam keadaan jelek, ya Allah. Karena orang tua kami sudah capek dengan kami, ya Allah. Kami ingin orang tua kami kau bimbing untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Dan orang tua kami yang sudah mendahului kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Terangkan kuburannya, ya Allah. Muliakan dia di kuburannya, ya Allah. Orang tua kami yang mendahului kami, ya Allah, terangkan kuburannya, ya Allah. Muliakan di dalam kuburannya, ya Allah. Dan kami yang belum sempat berbakti, ya Allah, yang belum sempat berbakti kepada orang tua kami yang sudah meninggal, maka ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Dan jadikan kami semuanya orang-orang yang bisa berbakti kepadamu, ya Allah. Dan jadikan kami pula, ya Allah, orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Dzat yang memberi nikmat-nikmat kepada hamba-hambamu, kami sadar, ya Allah, banyak kenikmatan yang sering kami lalaikan. Sampai detik ini, ya Allah, engkau menjaga mata kami, ya Allah, untuk senantiasa bisa melihat. Dan itu pun kami lupa bersyukur, ya Allah. Sampai detik ini, ya Allah, engkau masih menjaga tangan kami untuk bisa bergerak. Kadang kami pun lupa bersyukur, ya Allah. Bahkan, ya Allah, sampai detik ini, ya Allah, jantung kami masih berdetak, ya Allah. Dan itu engkau yang menjaga, ya Allah. Kadang pun kami lupa bersyukur, ya Allah. Maafkan keteledoran hambamu ini, ya Allah. Maafkan keteledoran kami semuanya, ya Allah. Maafkan keteledoran kami semuanya, ya Allah. Jangan sampai engkau hukum kami, ya Allah. Kami takut hukumanmu, ya Allah. Kami takut hukumanmu, ya Allah. Kami takut hukumanmu, ya Allah. Jangan sampai ada orang engkau hukum gara-gara bermaksiat kepadamu. Jangan, ya Allah. Ya Allah, yang durhaka kepada orang tua, jangan kau hukum, akan tapi, ya Allah, beri hidayah ke dalam hatinya, agar supaya dia berbakti dengan orang tuanya, ya Allah. Yang masih mabuk-mabukan, ya Allah, jangan kau hukum, akan tapi beri hidayahmu, ya Allah, agar supaya dia kembali kepadamu, ya Allah. Yang punya sangkut pautan dengan urusan minuman keras, ya Allah, beri hidayah, ya Allah, beri hidayah, ya Allah. Yang memutus silaturahmi, ya Allah, beri hidayah, beri hidayah. Jangan kau hukum mereka, ya Allah. Yang punya jiwa, ya Allah, bermusuhan, dendam, jangan kau hukum mereka, ya Allah, akan tapi beri hidayah, ya Allah. Jangan kau hukum mereka, ya Allah, beri hidayah, ya Allah. Karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, yang mereka sebenarnya rindu ingin masuk surga, ya Allah. Akan tapi gara-gara salah urusan hati, maka tolong bimbing mereka, jangan sampai kau hukum, ya Allah. Ya Allah, yang mendolimi kami, ya Allah, jangan kau hukum, ya Allah. Akan tapi cintailah mereka, ya Allah. Dan kami pun barangkali, ya Allah, pernah zalim kepada orang, ya Allah. Maka jadikan yang pernah kami zalimi lapang dada kepada kami, ya Allah. Lapang dada kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari ini, ya Allah, sebentar lagi kami akan masuk Ramadan, ya Allah. Itu menunjukkannya dengan tambahnya hari, artinya semakin bertambah umur kami, ya Allah. Kami semakin tua, ya Allah. Kami semakin tua, ya Allah. Kami semakin tua, ya Allah. Dengan bergantinya bulan ini menunjukkan bahwasanya umur kami bertambah. Di saat umur kami bertambah, berarti kami dekat kematian, ya Allah. Sungguh yang mati enggak membawa harta, yang mati tidak membawa keluarga, yang mati tidak membawa apapun kecuali amal-amal yang baik, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan baik, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat, ya Allah. Jika ada yang sakit, cepat beri kesembuhan, ya Allah. Jika ada yang sakit, cepat beri kesembuhan, cepat beri kesembuhan. Jadikan rasa sakit yang dimiliki ada peluburan dosa di hadapanmu, ya Allah. Peluburan dosa di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang punya permasalahan dalam urusan keluarganya, selesaikan. Yang punya permasalahan, ya Allah, dalam urusan rezekinya, ya Allah, selesaikan, selesaikan, ya Allah. Beri kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal, ya Allah. rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal jika dimakan anak kami akan menjadi barokah ya Allah. Jika dimakan keluarga kami akan menjadi barokah ya Allah. Maka bimbing kami semuanya untuk mendapatkan makanan yang halal ya Allah. Makanan yang halal ya Allah, makanan yang halal ya Allah, makanan yang halal ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari jelek prasangka ya Allah. Hilangkan dari hati kami ya Allah seudon jelek prasangka. Hilangkan dari kami ya Allah, hilangkan dari kami ya Allah. Dan mohon ya Allah, dan mohon ya Allah, kami takut ya Allah jika malam ini ya Allah malam terakhir kami di dunia ya Allah. Kami takut jika malam ini kami malam terakhir di dunia ya Allah. Akan tapi urusan ajal Engkau yang tahu ya Allah. Jikalau malam ini kami malam terakhir di dunia ya Allah, alangkah bahagianya kami. Baru selesai pengajian kami pulang kepadamu, pulang yang sesungguhnya, alangkah mulianya kami ya Allah. Dan kami rindu menghadap kepadamu kelak ya Allah dalam keadaan iman ya Allah. Akan tapi ya Allah, kami takut ya Allah jika kelak menghadapmu ya Allah dalam keadaan kami melanggarmu. Jika kami takut ya Allah nanti menghadapmu ya Allah dalam keadaan kami ya Allah meninggalkan solat, dalam keadaan kami bermaksiat ya Allah. Maka jadikan kami semuanya ya Allah kelak meninggal dalam keadaan baik ya Allah, kelak meninggal dalam keadaan baik ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ada permintaan terakhir ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, keturunan kami, jadikan keturunan yang soleh, soleha ya Allah. Titipkan kepada kami ya Allah keturunan-keturunan ahli surgamu ya Allah. Jangan kau titipkan kepada kami keturunan-keturunan ahli nerakamu ya Allah, jangan. Karena kami takut ya Allah dituntut sebagai orang tua ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, titipkan kepada kami ya Allah keturunan-keturunan ahli surgamu ya Allah. Keturunan-keturunan ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami. Siapapun yang duduk di tempat ini, mereka semuanya memiliki hajah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Hajah pesantren, kabulkan ya Allah. Hajah pesantren, kabulkan ya Allah. Hajah pesantren, kabulkan ya Allah. Dan siapapun yang sudah berjuang di pesantren ini ya Allah, jaga hatinya ya Allah. Yang sudah berjuang di pesantren ini, jagalah hatinya ya Allah. Beri keikhlasan ya Allah. Jaga hatinya ya Allah. Beri keikhlasan ya Allah. Jaga hatinya ya Allah. Beri keikhlasan ya Allah. Yang sudah berjuang di tempat ini ya Allah, jangan sampai hatinya Engkau kotori ya Allah. Jangan sampai ya Allah yang berjuang di tempat ini hatinya Engkau kotori ya Allah. Jangan, jangan. Yang sudah berjuang dengan materinya ya Allah, jaga hatinya untuk supaya ikhlas. Yang berjuang dengan tenaganya, jaga hatinya agar supaya ikhlas. Yang berjuang dengan ide pemikirannya, jagalah hatinya agar supaya ikhlas. Yang berjuang dengan ilmunya, jagalah hatinya agar supaya ikhlas. Yang berjuang ya Allah dengan panjatan doa pun, jagalah hatinya agar supaya mereka ikhlas ya Allah. Jangan sampai ada orang yang berjuang di tempat ini tidak ikhlas ya Allah. Jangan ya Allah. Karena yang tidak ikhlas tidak bakal masuk surgamu ya Allah. Maka kirim ke tempat ini ya Allah pejuang-pejuang yang sesungguhnya ahli surgamu yang ikhlas. Pejuang-pejuang sesungguhnya ahli surgamu yang ikhlas. Yang ikhlas ya Allah. Yang ikhlas, yang ikhlas ya Allah. Ya Allah, sambungkan hati kami ya Allah dengan para pejuang manapun ya Allah. Sambungkan hati kami ya Allah untuk senantiasa baik dengan sesama ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sambungkan hati kami ya Allah dengan sesama ya Allah. Sambungkan hati kami dengan sesama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan terakhir pun kami mohon kepadamu ya Allah, yang belum berangkat haji ya Allah, permudah untuk bisa haji ya Allah. Yang belum berangkat umroh ya Allah, permudah untuk bisa umroh ya Allah. Ya Allah, kami rindu pengen tawaf di hadapan Ka'bah. Kami rindu mencium Hajar Aswad ya Allah. Permudah kami nyampe ke sana ya Allah. Kami rindu mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin berdoa di Raudhah, satu taman dari taman surga ya Allah. Antara rumah Nabi Muhammad dengan mimbar beliau adalah taman-taman di surga. Yang berdoa siapapun di situ bakal dikabulkan olehmu ya Allah. Maka bimbing kami semuanya bakal nyampe situ ya Allah. Allah. Bimbing kami semuanya bakal nyampe situ ya Allah, dan jadikan itu pun pengobat kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Karena kami kemana-mana ya Allah promo kekasihmu Nabi Muhammad, kami kemana-mana ya Allah berbicara kekasihmu Nabi Muhammad, maka permudah kami ya Allah untuk bisa ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Permudah kami ya Allah bisa ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Izinkan kami mengucapkan salam dari dekat ya Allah. Dan kami pun mohon kepadamu ya Allah, jadikan Nabi Muhammad ya Allah, kalau kami mau meninggal, Nabi Muhammad yang mandu kami ya Allah. Nabi Muhammad datang mandu kami sehingga kami enggak susah mengucapkan syahadat, kami enggak susah mengucapkan kalimat tauhid ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memandu kami ya Allah. Bahkan di saat pun kami sudah meninggal, di saat bertemu dengan malaikat mungkar nakir, jadikan yang menemani kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami enggak ketakutan melihat malaikat mungkar nakir ya Allah, karena ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Begitu juga nanti ya Allah, di saat kami berada di timbangan amal, di saat amal kami akan ditimbang olehmu ya Allah, kami mohon ya Allah, bimbing ya Allah kami untuk dibimbing oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan yang menemani kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak takut urusan amal ya Allah. Begitu juga ya Allah, nanti di saat kami melewati satu jembatan antara neraka dan surga, maka mohon ya Allah yang bimbing kami, yang mapah kami, yang menatah kami, yang menitih kami di dalam sirat tersebut adalah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sahabat Anas pernah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nanti kalau saya di akhirat ingin ketemu dengan engkau di mana ya Rasulullah. Sahabat Anas menyadari bahwasanya akhirat menakutkan, bahwasanya akhirat akan banyak orang-orang yang akan dihisab oleh Allah, sehingga sahabat Anas bertanya dengan kepolosannya, ya Rasulullah, kalau nanti saya di akhirat bisa bertemu dengan kau di mana ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, wahai Anas, aku tidak akan jauh dari satu telaga Kausar, karena aku yang bakal memberi minum dengan tanganku sendiri kepada umatku. Umatku yang kehausan akan aku minumi dari telaga Kausar. Engkau cari di sana wahai Anas, maka jadikan kami semuanya ya Allah nanti bisa menemukan Nabi Muhammad di telaga Kausar ya Allah. Begitu juga Nabi Muhammad berkata, engkau akan menemukan aku di timbangan amal, karena banyak umatku yang bakal ketakutan di situ, maka pun aku akan nyamperin amal itu. Maka sampailah kamu ke sana Anas, jika engkau ingin ketemu dengan aku, maka permudah kami ya Allah nanti bisa bertemu dengan Rasulullah di timbangan amal. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku pun akan berada di satu jembatan antara neraka dan surga. Aku akan memapa umatku untuk masuk surga, maka carilah di sana. Aku tidak akan lopet kecuali di salah satu tiga tempat ini, antara telaga Kausar, antara timbangan amal, antara jembatan itu, antara neraka dan surga. Maka jadikan kami semuanya ya Allah umat-umat yang diaku oleh umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan ya Allah kami adalah umat yang diaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepadamu ya Allah, jika nanti engkau akan mencabut nyawa kami, dan itu pasti ya Allah, siapapun pasti bakal mati ya Allah, siapapun pasti bakal mati. Akan tapi kami mohon ya Allah, jika nanti kami meninggal, jadikan kami meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah, baik husnul khotimah, baik husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan sholat ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami ngajar ya Allah, ngajar Al-Quran, lagi terus Al-Quran, membaca Al-Quran. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami bangun malam,